Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bina'matihi tatimu salihat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan dari kajian fikih pada jilid yang kedua. Setelah yang pertama, beberapa pertemuan sebelumnya kita bicara tentang toharoh, tentang najis, tentang hadas kecil, hadas besar, tentang wudu, mandi, janabah, haid, nifas, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada kitab yang kedua atau jilid yang kedua yang terkait dengan sholat. Insyaallah ke depan kita akan membahas tentang pengertian waktu, kemudian syarat, rukun, sunnah, hal-hal yang membatalkan dari sholat, termasuk juga nanti kita akan bicara tentang sholat jamaah, sholat jumat, sholat dalam perjalanan, berbagai macam jenis sholat sunnah dan seterusnya. Pada hari ini, pertemuan yang pertama, bagian yang kedua, kita akan bicara tentang pengertian sholat dan pensyariatannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, bicara istilah sholat, maka para ulama biasanya sebelum menjelaskan lebih jauh akan diterangkan dulu definisi atau pengertian. Dan definisi itu biasanya terbagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Sholat secara bahasa artinya doa, permintaan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kalau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, namanya perintah atau amr. Kalau dari yang lebih rendah, kita manusia kepada Allah, namanya doa. Nah, sholat itu dalam bahasa Arab artinya doa atau permintaan. Dan sesuai dengan pelaksanaannya, pada hakikatnya ketika kita sholat, kita itu sedang meminta kepada Allah. Di dalam Al-Quran, ada juga disebut kata-kata sholat, tetapi artinya bukan yang seperti kita kenal, tapi artinya adalah doa. Ini untuk menguatkan bahwa secara bahasa kata-kata sholat itu artinya doa. Kita bisa baca dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Kata-kata di sini وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, dan sholatlah atas mereka. Nah, kalau kita buka terjemahan Departemen Agama surat At-Taubah ayat 103 ini, di sana ditulis begini: sholatlah dalam tanda kurung, mendoalah, berdoalah, tutup kurung, untuk mereka. Jadi di sini bukan sholat untuk mereka, untuk orang-orang fakir miskin. Ini kan ayat tentang zakat. Ambillah dari harta mereka zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wasalli alaihim. Itu kalau terjemahan apa adanya, maka sholatlah untuk mereka. Tapi kemudian di dalam tafsir atau terjemahan Departemen Agama dikasih dalam tanda kurung, mendoalah untuk mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kata-kata sholat itu secara bahasa artinya memang berdoa. Kemudian secara istilah, para ulama biasanya menyebutkan bahwa sholat itu adalah ibadah. Maksudnya di sini ibadah ritual, untuk membedakannya dari segala macam jenis kebaikan yang tidak diatur secara mahdhah. Ibadah mahdhah al-muftatahah bitakbiratil ihram. Ibadah mahdhah disebut ibadah mahdhah berarti yang bukan ibadah mahdhah seperti berbakti orang tua dan sebagainya enggak termasuk. Ini ibadahnya ritual. Al-muftatahah bitakbiratil ihram yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya. Kemudian yang diakhiri dengan salam. Awalnya takbiratul ihram, akhirnya adalah salam. Biniyatil ibadah, niatnya adalah untuk ibadah. Karena bisa juga kita melakukan gerakan seperti sholat, takbir ihram, terakhir salam, tapi niatnya bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah. Niatnya misalnya untuk mempraktekkan, mencontohkan. Seorang guru di depan muridnya dia melakukan gerakan-gerakan sholat. Kalau dia tidak meniatkan gerakan itu sebagai sholat, tentu saja itu bukan sholat namanya. Jadi yang namanya sholat itu adalah perbuatan, perkataan yang dimulai dari takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam dengan niat dia melakukan sholat. Itu secara definisi. Nah sekarang kita masuk kepada bagaimana pensyariatan ibadah sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ibadah sholat ini sudah disyariatkan bukan hanya kepada kita umatnya Nabi Muhammad, tetapi juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga disyariatkan sholat. Nabi Adam itu membawa syariat, dan di antara syariat yang paling pokoknya adalah sholat. Walaupun bukan seperti kita bentuknya, walaupun tidak lima waktu, tapi ada sholatnya. Nabi Nuh juga ada sholatnya. Ibrahim, Musa, Isa, semuanya punya sholat. Bahkan Nabi Isa itu juga ada sholatnya. Jadi saudara-saudara kita yang Kristen atau Protestan itu pada dasarnya mereka juga wajib melakukan sholat. Walaupun kemudian mungkin bentuk sholatnya tidak sama dengan kita. Nah, maka sebagai risalah yang terakhir, agama Islam ini juga ada kewajiban sholat. Bahkan sholat ini diturunkan syariatnya pertama kali. Sebelum ada perintah ibadah yang lain, haji, puasa, zakat, dan sebagainya, yang pertama kali diwajibkan itu adalah sholat. Bahkan para ulama ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah mengatakan turunnya perintah sholat ini sejak awal mula turunnya wahyu. Kalau wahyu yang pertama bunyinya iqra, nah yang kedua itu bunyinya dirikanlah sholat. Jadi kalau ayat yang berikutnya setelah iqra itu kan turun yang kedua adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah kata-kata wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah al-laila pada malam hari, itu artinya adalah berdiri untuk sholat. Kata-kata qum. Qum ini artinya bukan melek, bukan sekedar begadang, bukan sekedar tidak tidur, tapi berdiri. Qoma yaqumu, berdiri. Ngapain berdiri? Nah, para ulama mengatakan bahwa kata-kata qum al-laila maksudnya sholatlah pada malam hari. Jadi sampai kemudian menjelang hijrah Nabi diangkat ke langit, dimi'rajkan, turun perintah sholat lima waktu, Rasulullah dan para sahabat juga sebenarnya sudah sholat. Cuma sholatnya bukan lima waktu, sholatnya adalah sholat malam. Salatul laili atau qiyamul lail, atau ada juga yang bilang tahajud dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya kalau ada aliran atau paham yang mengatakan bahwa kita sekarang belum wajib sholat, kenapa? Karena kita masih periode Mekah. Nah, ini juga salah kaprah. Kenapa? Karena di periode Mekah sudah ada perintah sholat. Kita tidak boleh, tidak usah zakat sekarang karena kita masih periode Mekah. Nah, periodisasi dari kelompok-kelompok yang sesat ini kadang-kadang dasarnya juga sesat juga. Seperti yang dia katakan, kita tidak wajib sholat sekarang karena belum ada negara Islam. Negara Islam itu adanya setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru ada sholat berjamaah. Padahal baik sholat malam ataupun sholat lima waktu, turunnya perintah itu di waktu Mekah. Sholat malam itu turunnya wahyu yang kedua, dan sholat yang lima waktu turunnya adalah 5 tahun sebelum hijrah. Padahal Nabi di Mekah itu kan 13 tahun, 13 tahun dikurang 5, berarti sejak tahun pertama kenabian sampai tahun ke-8 kenabian, Rasulullah dan para sahabat sudah sholat wajib malam hari, qiyamul lail. Begitu mi'raj diganti, sholat yang tiap malam itu diganti menjadi sehari semalam 5 waktu. Dan sejak itu sampai beliau hijrah 5 tahun kemudian, sudah ada sholat 5 waktu. Dan itu adanya di periode Mekah, bukan di periode Madinah. Adapun di Madinah, barulah kemudian ada sholat berjamaah di masjid 5 waktu memang. Sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Karena waktu di Mekah, Rasulullah SAW tidak boleh berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah secara sirriyah 3 tahun. Dakwah secara terang-terangan, tetapi untuk demonstratif sholat berjamaah di depan Ka'bah, berjamaah, mereka dimusuhi. Karena itu mereka tetap sholat berjamaah, tetapi di rumah masing-masing. Nah, ketika sudah hijrah ke Madinah, mereka mendirikan masjid yang pertama. Di sanalah kemudian sholat berjamaah 5 waktu pertama kali memang diadakan. Hadirin sekalian, sebagian orientalis dan orang-orang yang tidak belajar ilmu hadis, ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi awalnya diperintahkan sholat 50 waktu, kemudian dikurang-kurangi tinggal 5 waktu, menurut mereka ini adalah Israiliyat. Menurut mereka ini dianggap mengada-ada. Apa dasarnya? Masa Tuhan kok dikelecehin? Udah ngasih perintah 50 waktu, ternyata bisa ditawar. Berarti Tuhan itu gampang dirayu, gampang dibujuk. Dia tidak punya pendirian. Nyuruh 50, ditawar jadi 5, boleh. Ini berarti Israiliyat. Apalagi yang mojok-mojokin Nabi Muhammad itu kan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabinya orang Yahudi, nabinya Bani Israel. Nah, berarti ini cerita ini bohong. Bagaimana kita menjawabnya? Kita menjawabnya sebagai Muslim, kita punya Quran, kita punya Sunnah. Nah, kita buka kitab hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini Imam At-Tirmidzi ini seorang muhaddis besar. Levelnya seperti Bukhari, seperti Muslim. Bahkan kadang-kadang At-Tirmidzi juga sering juga mengkritik Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini dimulai dengan sebuah perkataan dari Rasulullah yang berbunyi, "Furidatish shalatu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi 50." Pada malam diisrakannya Nabi, sholat ditetapkan kepada Nabi 50. Maksudnya 50 waktu. Tsumma nuqisat. Kemudian dikurangi. Hatta ju'ilat khamsan. Sehingga menjadi 5 waktu saja. Tsumma nudiya ya Muhammad. Kemudian diserukan, wahai Muhammad, innahu la yubdalu al-qawlu ladayya wa inna laka bihadihil khamsi khamsina. Inna Allah memanggil kepada Nabi Muhammad setelah dikurangi dari 50 jadi 35. Innahu la yubdalul qawlu alayya. Apa yang sudah saya tetapkan ini tidak akan saya ubah. Maksudnya yang ditetapkan dari segi pahalanya. Allah sudah perintahkan 50 waktu dengan pahala 50 waktu. Tapi ketika kemudian ditawar menjadi 5 waktu, pahalanya tetap pahala yang 50 waktu. Wa innalaka bihadhil khamsi khamsina. Kamu cukup mengerjakan 5 waktu ini, kamu tetap mendapatkan pahala mengerjakan 50 waktu. Ahmad An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini, begitu juga At-Tirmizi, dan kata At-Tirmizi hadis ini hadis yang sahih. Jadi peristiwa diturunkannya jumlah 50 waktu jadi tinggal 5 waktu bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh orang Bani Israel, juga bukan hasil karangan para sahabat, karena memang begitulah kejadiannya. Nabi yang langsung menceritakannya dan diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Mungkin pertanyaannya jadi begini, tapi gak logis ya, Allah kok bisa ditawar? Sebenarnya bukan gak logis. Sebenarnya masa 23 tahun pensyariatan hukum Islam itu memang masa-masa bulan madu manusia dengan Allah, dalam tanda petik. Kok bulan madu? Ya, karena berbeda dengan pensyariatan yang turun sebelumnya, Allah berkehendak ketika menurunkan syariat yang terakhir ini, syariatnya begitu mudah, begitu ringan, begitu sederhana, begitu simpel. Tidak seperti ketika Allah menurunkan syariat kepada Bani Israel. Nabi Musa itu ketika mendapatkan perintah, sekaligus turun 10. Maka kita kenal dalam film The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, itu turunnya sekali, kalau orang Betawi bilang diambrekin sekaligus. Gak boleh berjudi, gak boleh berzina, gak boleh minum kamar, gak boleh mencuri, gak boleh ini, gak boleh itu, langsung 10-10-nya berlaku saat itu. Sehingga orang-orang Yahudi ibarat cacing dikasih garam, ya, cacing kita kasih garam, udah menggelepar-gelepar gak karu-karuan. Berat dan berat sekali syariat yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi, bahkan cara untuk menurunkannya pun Allah bikin jadi berat. Beda dengan cara menurunkan syariat kepada umat Islam. Khamr ketika diharamkan, Allah sampai 4 kali menurunkan ayat. Mulai dari enggak bilang haram, cuma bilang khamr itu bermanfaat. Kemudian bilang lagi ada manfaatnya, ada madaratnya, madaratnya lebih besar. Kemudian turun lagi, kalau mau sholat jangan minum khamr. Baru pada ayat yang 4 pelan-pelan disebutkan khamr itu termasuk perbuatan setan, tinggalkan. Jadi 23 tahun itu proses penurunan hukum itu berjalan dengan sangat manusiawi. Nah begitu juga sholat. Tadinya sholat itu diwajibkan setiap malam. Bayangkan kumil layla, alif lam di depannya itu menunjukkan sepanjang malam. Jadi sejak matahari terbenam sampai matahari terbit, tidak boleh ngapa-ngapain kecuali sholat. Illa qalila, boleh ngapa-ngapainnya sedikit saja. Jadi sepanjang malam Nabi dan para sahabat sholat terus. Itu berat. Kalaupun diganti menjadi 50 waktu, masih enak. Kenapa? Karena cuma 50 kali aja. Bayangkan kalau kita disuruh sholat dari ba'da maghrib sampai subuh, sholat terus. Itu berat banget. Jadi kalau diganti hanya 50 waktu, itu lebih ringan. Ternyata Allah ringankan juga pada saat itu, yaitu dengan hanya 5 waktu. Tapi pahalanya tetap pahala 50 waktu. Dan di hampir semua bentuk syariat Islam yang ada adalah keringanan, keringanan, keringanan, keringanan. Tapi keringanan ini bukan dari kita, keringanannya dari Allah. Allah yang menetapkan diringankan. Contoh yang sederhana begini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, Allah berbicaranya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini orang Arab, dari suku Quraisy, dari kabilah Bani Hashim. Setiap kabilah, bahkan setiap suku di Arab itu, punya dialek, punya gaya bicara. Orang Tanah Abang sama orang Kuningan sama-sama Betawi. Kalau orang Kuningan bilang, lu kemarin di sono lagi ngapain? Di sono lagi ngapain pakai O. Tapi Betawi Tanah Abang, dia gak bilang dari sono, dia bilang dari sane. Itu cuma berjarak 10 kilo gak sampai itu. Ya Kuningan, Tanah Abang. Yang satu bilang di sono, yang satu bilang di sane. Walaupun sama-sama Betawi. Nanti Betawi, apa namanya, Kemayoran, beda lagi bahasa sehari-harinya. Orang Arab begitu juga. Ada kabilah-kabilah tertentu yang gak bisa mengatakan A di belakang. Jadi kalau Nabi mengajarkan pada mereka, Jibril menurunkan ayat kepada saya, dengarkan dan hafalkan. Wadduha wallayli idza saja. Nah, itu ada kabilah-kabilah tertentu ngerti artinya, tapi dia gak bisa bilang wadduha. Dia akan menyebutkannya menjadi wadduhe. Wadduha wadduhe. Itu udah gak bisa diubah lagi itu. Bawaan orok kalau kata orang Betawi. Emang dari sononya itu begitu. Wadduha wadduhe. Wallayli idza saja saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala qala gitu. Akhirnya Nabi bilang pada Jibril, ini kaum ini kagak bisa nih dibilang wadduha. Jibril lapor pada Allah, kemudian Allah menurunkan lagi ayat Quran khusus untuk kaum itu. Bunyinya wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan seterusnya. Kalau cara kita, lu Quran bakal main begitu dosa lu gitu. Enggak. Allah yang nurunkan itu. Maka Nabi mengajarkan sesuai dengan lahjah mereka. Kalau itu orang Yahudi, enggak ada cerita, Allah pasti tekan mereka. Tapi karena ini umat Islam, Allah kasih keringanan. Wabil khusus keringanan itu selama 23 tahun itu. Maka sekarang kita sering dengar qari yang memang punya qiraat sab'ah itu kalau baca wadduha wallayli idza saja dan seterusnya. Kalau kita ini umumnya lugah atau bahasa pelajaran Al-Qur'an kita menggunakan sanad dari afrim yang tidak ada imalah, tidak ada e kecuali satu saja di Qur'an, yaitu pada saat mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha. Nah, bukan bismillahi majroha, walaupun tulisannya majroha, tapi sanad yang kita terima dari guru ngaji kita, dia dari gurunya lebih gurunya lebih terus sampai kepada Rasulullah, nah itu bunyinya bismillahi majriha wa mursaha. Kenapa kok bisa begitu? Itu keringanan yang Allah turunkan kepada kita umat Islam. Baik, kembali kepada permasalahannya. Jadi turunnya kewajiban sholat lima waktu itu yang awalnya 50 bukan hal yang ada-ada, bukan cerita Israiliyat, tetapi memang begitulah keadaannya. Apa hikmahnya? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa agama ini agama yang dimudahkan, agama yang nilainya tinggi tapi mengerjakannya gak susah-susah. Baik, hadirin sekalian, lalu kedudukan sholat di dalam Islam, dia akan menentukan seorang masuk surga atau tidak. Di akhirat, ketika terjadi kiamat, maka kata Nabi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanya nanti di akhirat adalah tentang sholat. Nah, ini jangan sampai keliru. Karena ada juga, kita juga mendengar kalau orang masuk kubur akan ditanya sama munkar dan nakir kan. Pertanyaannya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka dan seterusnya. Nah, rupanya di sini ada dua materi yang berbeda. Masuk kuburan yang ditanya akidah. Dasarnya akidah dulu. Ditanya, Tuhan lu siapa? Jawabannya Allah. Kalau memang dalam kehidupan di dunianya dia menuhankan Allah. Tapi kalau dia tidak menuhankan Allah, menuhankan berhala, menuhankan patung, menuhankan sesembahan yang lain, menuhankan Nabi Isa, pohon, gua, dukun, sihir, santet, atau menuhankan harta benda, jabatan, kedudukan, pangkat dan sebagainya, walaupun dia jawabnya maunya Allah, tapi gak bisa ngejawab. Karena yang menjawab pada saat itu bukanlah mulutnya. Yang menjawab adalah database tentang kehidupan dirinya. Tangannya yang akan menjawab. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya kan? Tangannya itu akan berbicara dan kakinya akan menjadi saksi. Nah, yang ditanya itu masalah akidah. Siapa nabinya, siapa, apa agamanya, apa kitab suci dan seterusnya. Beres akidah, masuk masalah ibadah. Nah, di dalam ibadah inilah kemudian sholat yang menjadi nomor satu. Lolos akidah, masuk ujian yang kedua, yaitu sholat. Sholat ini menjadi titik pangkal dari kelulusan semua ibadah yang pernah dia lakukan. Kan ibadah itu ada puasa, ada zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Tapi akarnya itu sholat. Kalau sholatnya baik, kata Rasulullah, yang lain akan dinilai dengan cara yang gampang. Tapi kalau sholatnya blang bentong, gak karu-karuan, sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, harusnya 5 waktu, jadi 3 waktu. Zuhur kelupaan, asar kesorean, maghrib ketelatan, isya ketiduran, subuh kesiangan. Nah, ini blangsak nih yang kayak gini nih, ya kan? Maka kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat seperti ini, kata Allah, mereka masuk neraka. Lepas dari agamanya Islam atau bukan Islam. Kalau bukan Islam, dia pasti masuk neraka. Tapi walaupun dia Muslim, tapi dia nggak sholat, masuk neraka. Nerakanya disebut neraka Sakhar. Nah, kemudian ada dalam Al-Quran, bisa kita baca, ditanya kepada orang yang ada di dalam neraka Sakhar itu, ma salakakum fi Sakhar, kok kalian bisa nyemplung di neraka Sakhar, emangnya kenapa? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu jarang-jarang sholat. Muslim iya, ngakuin sholat itu wajib iya, tapi gak ngerjain. Nah, masuk ke dalam neraka. Jadi sholat itu dikatakan sebagai penentu kita mau masuk surga atau masuk neraka, lepas dari masalah iman. Bahkan para ulama mengatakan begini, batas antara seorang muslim dan kafir adalah pada sholatnya. Kalau tadi kan orang gak sholat masuk neraka, mau muslim kayak mau enggak masuk neraka. Nah, sekarang ada orang batasannya sholat, kalau dia sholat muslim, tapi kalau dia gak sholat dia kafir. Ini urusannya di dunia. Bagaimana kemudian kita memahami hadis tersebut? Begini, para ulama mengatakan, kalau ada orang muslim tidak sholat, harus ditanya, kenapa anda tidak sholat? Kafir apa enggaknya tergantung dari jawabannya dia. Kalau dia bilang, saya tidak sholat karena dalam pandangan saya, sholat itu tidak wajib. Nah, kalau dia jawab begitu, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Tapi kalau alasannya, saya tidak sholat, sebenarnya susah dengan sholat. Emang itu sholat wajib, cuman males, cuman gak ada waktu, cuman kelupaan, gitu. Emang itu sholat wajib? Nah, itu lain lagi. Sehingga para ulama mengatakan, kalau ada orang tidak sholat dengan meyakini sholat itu tidak wajib, kafir dia. Tapi kalau ada orang tidak sholat, motifnya karena malas, karena lupa, ya kan? Sementara dia masih meyakini sholat itu wajib, dia tetap muslim. Secara hukum harus kita anggap sebagai orang Islam. Tapi kalau dia nggak sholat, tetap masuk neraka. Nah, masuk nerakanya tetap nanti di akhirat. Cuma masalahnya sekarang di dunia ini, kita perlakukan muslim atau bukan muslim. Kalau dia ngaku bahwa sholat itu wajib, muslim. Tapi kalau dia bilang sholat tidak wajib, dia kafir. Kan ada orang bilang begini, saya ini mengikuti sebuah tarekat. Di dalamnya saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saya melakukan berbagai macam ritual yang kemudian membuat saya menjadi sangat dekat kepada Tuhan, sampai kemudian tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi tabir antara saya dengan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menjadi teman saya. dalam posisi seperti itu, Tuhan sudah tidak meminta lagi kepada saya untuk beribadah kepadanya. Ibadah itu hanya buat hamba-hamba yang di bawah, yang lemah. Tapi kalau sudah tinggi derajatnya ini, sudah jadi temannya Tuhan, nah ini Tuhan sudah gak minta lagi saya sholat. Karena sudah beda makomnya. Nah, kalau ada orang ngomong gitu, kafir dia. Mau sorbannya segede tampah juga, tapi kalau dia punya pengertian yang seperti itu, kafir. Keluar dari Islam. Kenapa? Nabi Muhammad itu orang yang paling dekat pada Allah. Tidak ada orang lebih dekat lagi kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Dan beliau sholat lima waktu. Sholatnya lima waktu. Bahkan sholat malam sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad saja sholat lima waktu. Bagaimana mungkin ada orang mengaku muslim, mengaku dekat pada Allah, tapi dia bilang sudah tidak ada kewajiban lagi untuk sholat. Rasulullah SAW juga mengajarkan sholat pada waktunya. Saya pernah mengenal ada satu orang, wallahu alam, apakah ada di tempat lain atau enggak, yang mengatakan begini, di kampung saya ada seorang kiai besar yang punya banyak karomah. Karomah ini hal-hal yang ajaib lah. Sampai kemudian orang itu bisa bepergian tanpa naik kendaraan dalam waktu secepat kilat, bisa tiba-tiba muncul di Mekah. Bisa muncul di Mekah dalam waktu singkat. Kalau kita naik pesawat jet, itu butuh waktu sekitar 9-10 jam. Nggak berhenti. Nah dia hanya dalam waktu singkat, langsung ke Mekah, balik lagi. Sehingga kalau hari Jumat, walaupun kelihatannya dia nggak sholat, dia ada di dalam kamar, sebenarnya dia lagi sholat Jumat ke Mekah. Hari Jumat dia gak sholat. Dia sholatnya di Mekah katanya gitu. Saya bilang, bener juga ya. Berarti orang ini hebat. Cuma, kalau kita lagi sholat Jumat di sini jam 12 siang, terus dibilang dia berangkat ke Mekah jam 12 itu, jam 12 siang tuh di Mekah belum jam 12. Baru jam 8 pagi, karena ada perbedaan waktu antara Jakarta dengan Mekah. Ya kan kita lebih dulu. Kalau sekarang ini kita lagi sholat zuhur begini jam 1, jam 12, di sana di Mekah masih pagi. Sholat Jumat di mana di sana? Gitu kan? Itu yang kadang-kadang saya nggak paham gitu. Apakah dia berangkat tadi pagi jam 8 gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu beda waktu. Nah hadirin sekalian, para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak sholat dan kemudian dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Dan untuk itu halal darahnya. Nah ini yang berat. Dalam sebuah sistem Islam, orang yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Dan otomatis karena dia kafir, jadi halal darahnya. Dia dipanggil oleh mahkamah syariah untuk dipaksa sholat. Jadi sholat itu wajib, bukan hanya karena Allah, tapi juga negara itu punya kewajiban memastikan rakyatnya yang muslim untuk sholat. Dipaksa. Kalau dia nggak mau juga dipenjara atau dipukul. Tapi kalau kemudian dia mengatakan sholat tidak wajib untuk saya, disuruh tobat. Dikasih waktu 3 hari. Kalau ternyata masih belum juga, maka halal darahnya divonis dan dia boleh dibunuh. Kenapa? Karena orang itu dianggap sebagai orang yang murtad menurut para ulama. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan seperti Abu Hanifah, seperti Asy-Syafi'i dan Malik, beliau berdua mengatakan begini, orang yang tidak mau sholat dihukum mati, tapi statusnya tetap muslim. Dihukum mati tapi statusnya tetap muslim, nggak dibilang kafir. Jadi sama juga, yang tadi dibilang kafir, maka halal darahnya. Yang kedua, dibilang tetap muslim, tapi tetap harus dihukum mati. Loh kok bisa? Ya, karena orang yang tidak menjalankan sholat, sama saja dia melakukan kejahatan atau dosa yang sangat besar. Sama dengan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah lalu berzina. Orang yang berzina itu kan hukumannya adalah hukuman rajam, dibunuh sampai mati. Ketika dia meninggal, dia tetap muslim. tapi hukumannya rajam, hukum mati. Begitu juga dengan orang yang tidak mau sholat. Dia tetap dikatakan muslim, tapi dia wajib dibunuh. Jadi kalau dia mati, dikuburkan di pekuburan umat Islam. Kalau pendapat yang pertama tadi, enggak, dia kafir. Karena dia kafir, dianggap murtad, halal darahnya. Maka kemudian dia dikuburkan di kuburan non-muslim. Nah, tapi yang begini ini tidak berjalan di Indonesia. Karena negara kita ini oleh para pendirinya dikatakan bukan negara Islam. Berarti negara sekuler. Enggak juga, bukan negara sekuler. Jadi bukan Islam, bukan sekuler, bukan-bukan akhirnya gitu. Tidak jelas, gitu kan. Baik, hadirin sekalian, saya akan akhiri. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita terusukan. Kalau ada 1-2 pertanyaan, apa-apa silakan. Ada? Kalau nggak ada, saya akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.